Pasal 3. Akhirnya, saudara-saudara, berdoalah untuk kami. Berdoalah supaya berita dari Tuhan dapat terus tersebar dengan cepat dan diterima dengan baik, sama seperti yang sudah terjadi padamu dahulu. Berdoalah juga supaya Allah menyelamatkan kami dari orang-orang yang bejat dan jahat, sebab tidak semua orang percaya akan berita dari Tuhan itu. Tetapi Tuhan setia, Ia akan menguatkan kalian dan melindungi kalian dari si jahat. Dan kami percaya penuh kepada Tuhan mengenai kalian, bahwa kalian sedang melakukan dan akan terus melakukan apa yang kami anjurkan kepadamu. Semoga Tuhan membimbing kalian untuk lebih mengerti bahwa Allah mengasihi kalian dan bahwa Kristus memberi ketabahan kepadamu. Saudara-saudara, atas kuasa Tuhan Yesus Kristus, kami perintahkan supaya kalian menjauhi semua saudara yang hidup bermalas-malasan dan yang tidak menuruti ajaran-ajaran yang kami berikan kepada mereka. Kalian sendiri tahu bahwa kalian harus meniru contoh kami. Kami tidak bermalas-malas ketika kami berada di tengah-tengah kalian. Kami tidak makan makanan orang dengan tidak membayarnya. Sebaliknya, siang malam kami bekerja membanting tulang supaya kami tidak menyusahkan siapapun juga dari antaramu. Kami melakukan itu bukan karena kami tidak berhak menuntut supaya kalian menolong kami, tetapi karena kami mau menjadi teladan bagimu. Pada waktu kami masih berada di tengah-tengah kalian, kami memberi peraturan ini. Orang yang tidak mau bekerja tidak boleh makan. Kami mengatakan ini sebab kami mendengar bahwa ada orang-orang di antaramu yang hidup bermalas-malas. Mereka tidak melakukan sesuatu pun, kecuali sibuk mencampuri urusan orang lain. Atas kuasa Tuhan Yesus Kristus kami perintahkan orang-orang itu dan memberi peringatan supaya mereka bekerja dengan tentram dan mencari nafkah mereka sendiri. Tetapi kalian jangan bosan berbuat baik. Barangkali nanti ada orang yang tidak mau menuruti apa yang kami katakan dalam surat ini. Waspadalah terhadap orang seperti itu dan jangan bergaul dengan dia supaya ia malu. Tetapi janganlah memperlakukan dia sebagai musuh. Hanya nasihatilah dia sebagai seorang saudara. Tuhan adalah sumber kesejahteraan kita. Semoga Ia selalu memberikan kepadamu sejahtera dalam segala hal. Semoga Tuhan menyertai saudara semuanya. Salam dari saya, Paulus. Saya sendiri yang menulis bagian ini. Inilah tanda yang saya bubuhkan pada semua surat saya. Semoga Tuhan kita, Yesus Kristus, memberkati saudara semuanya.